suara jerih tangismu sesepi gunung. Kulihat bening bola matamu sesejuk gunung. Siapa ini dosa siapa, salah siapa ini salah siapa, mestinya aku tak bertanya lagi. Suara tawamu menikam jantung. Kulihat rona segar di pipimu segelap sesalku pun belum kau mengerti. Dosa siapa ini dosa siapa, salah siapa ini salah siapa, jawabnya ada di dalam.